son de sangka katong harus bakatono beta nyong kumpang nona dari rote katong ketemu di Jawa waktu pandangan bikin beta tidur cuson de sono.